Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali kami pada hari ini dapat bertemu dengan para pendengar sekalian. Mudah-mudahan kebersamaan kita mengundang rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mampu menjadikan kebersamaan kita sebagai sebuah media silaturahmi untuk mempererat tali persaudaraan kita, saling mengasihi di antara kita. Karena berdasarkan hadis Rasulullah, barang siapa ingin dikasihi di atas langit, maka kasihilah orang-orang yang ada di atas permukaan bumi ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang ayat ke-55 dari surat At-Taubah yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'azzibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan melayangkan nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-55 ini merupakan gambaran yang lebih jelas yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa keberadaan harta yang dimiliki oleh orang-orang munafik atau orang musyrik ataupun orang-orang kafir itu sebenarnya bukanlah merupakan suatu kenikmatan buat mereka, akan tetapi sebenarnya sebuah proses kepada mereka untuk mengalami berbagai kesulitan-kesulitan, untuk mengalami berbagai kesengsaraan yang akan sampai kepada puncaknya, yaitu kesengsaraan di hari akhirat nanti. Menarik di sini ketika Allah mengatakan fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Jangan sekali-kali harta benda yang mereka miliki, anak-anak mereka yang banyak itu menarik hatimu. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan kepada kita bahwa secara fitrah yang namanya manusia memang akan merasa iri ketika melihat orang lain jauh lebih baik dari dirinya. Iya. Ketika melihat orang munafik atau orang kafir memiliki anak dan juga harta, dan ini salah satu budaya dari orang Arab adalah berbangga-bangga dengan anak dan juga harta mereka. Iya. Jangan sampai gambaran lahiriah, kenikmatan yang tampak secara lahir yang mereka alami dalam dengan anak-anak yang mereka miliki dan juga harta itu akan menyebabkan dirimu menjadi bingung dengan kondisi yang engkau hadapi. Tapi pahamilah bahwa ini hanya ketertarikan kepada hal yang bersifat materialis. Ya. Sebenarnya seorang muslim dengan keberadaan harta, keberadaan anaknya itu mampu membuat dirinya menjadi orang yang tampil menjadi lebih saleh lagi, bukan menjadi orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam keterangan ayat lain Allah juga menjelaskan bagaimana orang-orang kafir itu sangat bangga dengan harta yang mereka miliki, dengan anak yang mereka miliki, dengan mengatakan bahwa nahnu aksaru amwala wa aulada wa man nahnu bimu'azzabin. Mereka menganggap ini kami punya anak dan juga harta yang begitu banyak dan kami tidak akan pernah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka anggap anak mereka mampu menyelamatkan mereka dari hari yang begitu dahsyat ketika berhadapan dengan Allah. Mereka anggap harta mereka itu akan mampu mengeluarkan mereka. Mereka anggap seperti bisa nyogok, kalau masuk penjara bisa nyogok, akhirnya keluar penjara, nanti berhadapan dengan Allah cukup dengan harta yang mereka miliki, mereka bisa nyogok Allah sehingga akhirnya lepas dari azab. Sedangkan Allah sudah mengatakan lau anna lillazina zalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu labtalau bihi min su'il azabi yaumil qiyamah ma tuqbila anhum. Seandainya orang-orang kafir punya harta sebanyak langit dan bumi untuk mereka sogok kepada Allah agar lepas daripada azab, maka sebenarnya itu tidak akan berarti apa-apa bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Kaya, karena Allah Maha Penguasa, dan apa yang dimiliki manusia hanyalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita Ustaz Jainal yang kita harapkan masukannya. Silakan. Iya. Ayat 55 dari surat At-Taubah ini disebutkan bahwa harta dan anak itu bisa menyiksa orang munafik di dalam kehidupan dunia. Selain sebelumnya sudah disebutkan bagaimana infak itu tidak bermanfaat bagi dia, baik disedekahkannya, diinfakkannya, dizakatkannya secara sukarela ataupun dengan terpaksa. Di sini disebutkan hartanya, anak-anaknya pun bukan mendatangkan manfaat tetapi mudorot. Bagaimana anak dan harta dapat mendatangkan manfaat dan mudorot? Tidak mendatangkan manfaat tapi malah mendatangkan mudorot. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi menyebutkan ada tiga hal. Harta dan anak itu menjadi bermanfaat apabila dia mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama. Jadi artinya ketika anak dan harta menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah mudorot, itu adalah siksa. Kenapa? Karena hidup ini ketika kita tidak bersama dengan Allah, kita mau bersama dengan siapa lagi? Bumi milik Allah. Kita adalah ciptaan Allah. Kalau kita tidak bersama dengan pencipta, tidak bersama dengan pemilik hakiki alam semesta ini, mau tinggal di mana kita? Itu azab yang pertama. Yang kedua, hidup menjadi was-was, tidak bahagia, tidak tenang. Bagaimana anak yang seharusnya menjadi qurrata ain, suatu yang menyejukkan orang tua, ini menjadi mara bahaya. Bagaimana anak yang dibesarkan dengan harta karena kemunafikan yang dilakukan seorang muslim, sehingga kita menemukan penyakit-penyakit sosial tumbuh pada anak itu, sehingga dia tidak dipandang dengan pandang yang menyejukkan mata. Sudah kecanduan, sudah melakukan tindakan asusila. Nah, ini sungguh merupakan suatu tidak membahagiakan orang tua. Begitu juga harta menjadi suatu hal yang seharusnya harta itu dicari untuk membahagiakan hidup. Tetapi kita menemukan ada manusia 70 tahun bekerja sampai pensiun, akhirnya dia tidak bahagia. Bekerja banting tulang siang malam, pagi subuh sudah keluar jam 12 malam baru sampai rumah. Begitu selama seminggu 24 jam, dan begitu juga selama sebulan bertahun-tahun, 70 tahun dia pensiun. Terakhir dia pikir, apa yang kunikmati selama hidupku 70 tahun? Aku mau coba hidup bahagia, rupanya penyakit kanker sudah dideritanya. Dia mau makan enak, rupanya sudah tidak bisa makan enak lagi. Harta yang dikejarnya rupanya tidak membahagiakan hidup dia. Dan kita juga menemukan ada penyanyi yang begitu, Ustaz Perdana ya, penyanyi internasional. Dia merasa bintang superstar seperti Michael Jackson, rupanya tidak bahagia dalam hidupnya, walaupun harta dia miliki ratusan atau triliunan rupiah jumlahnya. Yang ketiga, azab dari harta dan anak yang diterima oleh kaum munafik di dalam kehidupan dunia ini, ketika dia sudah menjadi budak harta, dia sudah lupa eksistensi dirinya. Apakah dia hidup untuk harta atau hidup dengan sarana harta untuk mendekatkan diri kepada Allah? Ketika manusia dikejar dengan harta sehingga melihat manusia sukses bila memiliki harta dan terhina ketika tidak memiliki harta, dia sudah berubah fungsi menjadi lebih hina dari binatang. Ustaz Perdana, saya akan tambahan. Menarik sekali keterangan Ustaz Zainal tadi. Ada satu yang kita bisa simpulkan, bahwa di dalam kehidupan ini ternyata untuk membuat jiwa tenang, membuat jiwa kita menjadi nyaman, membuat hidup kita jauh lebih baik, itu orientasinya bukan hanya sekedar harta dan anak saja. Ketika seseorang bekerja siang malam untuk mencari harta, tapi sebagaimana tadi katakan Ustaz Jenal, ketika dia sudah mendapatkan harta dan dia sudah tua, dia kebingungan kenapa harta itu ternyata tidak mampu membuat dirinya merasa tenang dan nyaman. Jadi pada intinya adalah bahwa di dalam kehidupan ini betul-betul seseorang harus memahami, untuk dapat menjalani kehidupan dengan baik harus seimbang. Seimbang bekerja dengan beribadah. Seimbang untuk mencukupi kebutuhan jasmani dengan kebutuhan rohani. Seimbang antara memiliki anak dengan tugas kita untuk mendidik anak itu dengan sebaik-baiknya. Inilah cara kita untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Harus ada keseimbangan di dalam kehidupan. Jangan bekerja sampai lupa dengan ibadah, tapi jangan juga jangan ibadah terus-terusan sampai lupa kita bekerja, sehingga akhirnya kita dikasih makan sama orang lain. Ini adalah merupakan satu hal yang merendahkan. Begitu juga pada saat kita gembira dengan menyambut kelahiran anak kita, satu hal yang harus betul-betul kita pikirkan adalah bahwa dengan keberadaan anak itu ada tugas dan tanggung jawab besar yang harus dilakukan oleh para orang tua untuk mendidik mereka sampai mereka sukses menjadi manusia, dalam artian memiliki ketahanan jiwa dan mental yang kuat. Bukan hanya mampu membawa anak ini sampai kepada cita-citanya, menjadi profesor, menjadi dokter, menjadi petugas-petugas presiden, presiden dan sebagainya. Bukan hanya sekedar menyampaikan mereka ke sana, tapi yang lebih penting lagi bagaimana mempersiapkan anak-anak kita untuk sanggup menghadapi kehidupan ini dengan kejujuran, dengan nilai-nilai keadilan. Inilah yang sebenarnya akan mampu membuat jiwa kita menjadi tenang. Jadi oleh karena itu, Sebenarnya ayat ini memberikan inspirasi baru kepada kita bahwa di dalam kehidupan ini betul-betul kita harus menjadi orang yang bijaksana di dalam melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas kita. Karena orang yang bijaksana adalah orang yang mampu hidup merasa nyaman di dalam kehidupannya. Iya, di samping kata Ustaz Perdana tadi mencapai kejujuran, kebahagiaan di dunia, sebenarnya juga kita perlu memproses anak dan keluarga kita, men-setting anak dan keluarga kita, tidak saja keluarga kecil, bahkan keluarga besar, kalau kita kalau bisa masyarakat di kampung kita, kalau bisa masyarakat di kabupaten, di provinsi, di Indonesia, bahkan dunia, mencapai pintu surga yang diidamkan oleh setiap muslim. Ini adalah cita-cita yang harus kita tancapkan. Karena apa? Ketika kita orientasinya jauh ke depan, tidak saja sekedar duniawi, itu sebenarnya dunia akan akan tercapai. Karena apa? Ketika orientasinya ukhrawi, lillahi ta'ala, mencapai ridho Allah, tentu jalan yang ditempuh adalah cara-cara yang ilegal. Untuk itu Nabi Muhammad SAW merinci visi misi umat Islam yang berusaha untuk mencapai sejahtera di dunia dan di akhirat serta masuk surga dengan konsep terkait rapat dengan istri dan anak, dengan harta dan anak ini, dengan sabdanya, izama tabnu adam in qatu amalu illa min salasin shadaqatun jariyah wa ilmin yuntafa'u bi aw waladun shalih yad'ulah. Kalau mati seorang anak Adam, maka putuslah semuanya kecuali tiga hal. Ini adalah investasi kita yang terus berkelanjutan. Yang pertama, sedekah jariah, wakaf, zakat, infak, infak yang kita lakukan itu akan bermanfaat. Saya rasa tidak saja wakaf masuk di sini dengan sedekah jariah. Semua yang kita sedekahkan itu akan mengalir kepada kita di hari akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar yang dimuliakan Allah mendengarkan ceramah ini, mungkin ini adalah bagian ilmu bermanfaat yang kami berikan ketok tular kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin dari apa yang disampaikan pada hari ini, ibu ketok atau bapak ketok tularkan kepada orang lain, ini juga menjadi ilmu yang bermanfaat kepada generasi berikutnya. Begitu ini disampaikan, diketok tularkan, maka semua yang terkait di dalamnya, termasuk Radio Republik Indonesia, termasuk bagian dari orang yang mendapatkan amal yang tidak pernah berputusan. Dan yang ketiga adalah waladun sholeh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tua. Jadi bukan sekedar melahirkan anak seperti kata Ustaz Perdana tadi, tapi bagaimana membuat anak ini menjadi orang yang soleh. Tidak saja dia bermanfaat di dunia, tetapi juga dia berorientasi di akhirat, sehingga apapun jadinya anak itu, baik menjadi tukang beca atau menjadi gubernur, menjadi presiden, dia tidak pernah menjadi sampah masyarakat. Dia tidak pernah merusak, karena identitas seorang anak yang bermanfaat adalah soleh, layak, bukan perusak. Ya, para pendengar rahimakumullah, di akhir ayat keterangan 55 ini Allah mengatakan watazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Jangan sampai sikap kamu itu membuat jiwa kamu melayang sedangkan kondisi kamu berada dalam keadaan kufur. Artinya adalah bahwa di dalam ayat ini Allah menggambarkan kepada kita, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, pahamilah bahwa kehidupan itu punya batas. Pada saat kita hidup, kita punya batas kehidupan kita, karena satu saat kelak kita akan mati. Seberapa lama hidup seseorang, toh juga dia akan mati. Kita juga punya batas kesehatan. Seberapa sehat kita, pada satu saat kita akan mengalami kondisi sakit. Begitu juga pada saat kita punya anak, pada satu saat kita akan meninggalkan mereka. Oleh karena itu, pahamilah bahwa hidup kita punya keterbatasan, dan gunakanlah batas waktu-waktu yang cukup singkat ini untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang menarik sebagai penutupnya adalah ketika Rasulullah sedang bersama sahabat, beliau menggambar satu kotak. Di dalam kotak itu beliau membuat suatu bulatan, dan di luar bulatan itu beliau menggambarkan bulatan yang lain. Kata Rasulullah, tahukah anda lingkaran kotak ini apa? Ini adalah hidup manusia. Kamu tahu apa yang kecil di dalam ini? Kata Rasulullah, lingkaran kecil di dalam ini hanyalah kehidupan manusia yang begitu singkat. Tahu apa lingkaran di luar ini? Lingkaran di luar ini adalah lingkaran keinginan manusia yang begitu besar. Jadi kotak besar tadi adalah ajal manusia. Ketika manusia memimpikan lingkaran besar yang ada di luar kotak yang tak terbatas itu. Tidak terbatas, itu adalah keinginan besar manusia. Tapi sangat disayangkan sekali, sebelum dia sampai kepada lingkaran di luar, dia sudah dibatasi oleh kotak, yaitu ajalnya. Mudah-mudahan kita dapat memahami ini dengan baik. Berbuatlah dengan baik, berbuatlah dengan hal yang bermanfaat,